السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang selalu istiqomah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala. Masih dalam pembahasan kitabus Siyam, pembahasan tentang puasa, kita sudah sampai di perkataan Ibnu Naqib di mana beliau rahimahullah berkata, "Wa yundabu as-sahuru wa in qalla." Disunnahkan makan sahur walaupun sedikit. Walau kana bima'in. Walaupun hanya dengan menggunakan air. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Wal afdalu, dan yang paling afdal kata beliau, ta'khiruhu ma lam yakhafi as-subha. Dan yang paling bagus itu kalau kita berbicara tentang makan sahur adalah diakhirkan selama tidak ada kekhawatiran masuknya waktu subuh atau waktu fajar. Ya, artinya yang sempat kita bahas kemarin, 5 menit, 10 menit sebelum azan, ya berhenti. Untuk menyempurnakan puasa kita, agar ketika azan dikumandangkan, kita sudah benar-benar dalam kondisi berpuasa. Jangan sampai masih ada makanan atau minuman di dalam mulut kita. Wal afdalu ta'jilul fitr idza tahaqqaqa al-ghurub. Ini juga kaitan dengan pertanyaan kemarin. Apa yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka? Di sini kalimat beliau bagus. Wal afdalu, yang utama, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Kapan kita menyegerakan berbuka? Idza tahaqqaqa al-ghurub. Apabila kita sudah bisa memastikan bahwa telah terjadi ghurub, yaitu tenggelamnya matahari yang merupakan pertanda masuknya waktu sholat maghrib. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, begitu pun Imam Muslim, dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr." Manusia akan selalu dalam kondisi baik selama mereka menyegerakan berbuka. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, begitu pun Imam Muslim, dari sahabat Nabi yang bernama Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Nabi, begitupun Zaid bin Thabit, keduanya pernah melaksanakan sahur. Falamma faragha min sahurihima qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam pas ila sholati fa shalla. Selesai makan, Nabi langsung berdiri melaksanakan salat. Qulna li Anas, kami bertanya kepada Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa jarak antara Nabi dan Zaid bin Thabit selesai sahur dengan beliau melaksanakan salat? Berapa jarak antara sahur, selesai sahur dengan salat? Maka Anas bin Malik berkata, qadra ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah. Ukuran kira-kira waktu di mana seorang laki-laki membaca 50 ayat. Ya, waktu kira-kira seseorang selesai membaca 50 ayat. Ya, jadi kata Anas bin, kata siapa? Anas bin Malik, kam kana, mohon maaf, para periwayat bertanya kepada Anas bin Malik, kan kana, kam kana baina faradihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa sih jarak antara selesai sahur dengan salat 50 ayat? Ya, kalau 50 ayat kita katakan apa? Setengah jam, maka bisa kita perkirakan bahwa Nabi satu jam sebelum azan beliau sahur. Setengah jam sebelum azan beliau berhenti, ya, kemudian beliau melaksanakan sholat, ya, sholat subuh tentunya. Dan ini lebih bagus dibandingkan kita terlalu malam makan sahur, waktu subuh mungkin masih satu jam, dua jam lagi, lalu setelah makan tentu kecenderungan manusia mengantuk, tertidur, dan bisa mengakibatkan terlambat sholat subuh. Ya, bisa mengakibatkan terlambat sholat subuh. Nah, itu yang mungkin dihindari hikmahnya kenapa Nabi menunda sahur sampai beliau selesai dari sahur, itu jaraknya tinggal 50 ayat menuju azan subuh. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad dalam kitab Musnad meriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalu al-iftar wa akharu as-sahur. Umatku akan senantiasa baik-baik saja selama mereka menyegerakan berbuka dan mereka mengakhirkan makan sahur. Imam At-Tabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ma'ashira al-anbiya umirna an nu'ajjila fitrana wa an nu'akhira sahurana wa an nadha'a aymanana ala shama'ilina fi shalah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami segenap para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, mengakhirkan makan sahur, dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri ketika kami salat. Nah, itu perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Ibnu Naqib berkata, wa an yuftir ala tamaratin wa an takuna witran fa in lam yajid falma. Berbuka itu hendaknya menggunakan beberapa butir kurma dan hendak riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dari Salman Ibni Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamri apabila salah seorang dari kalian berpuasa, berbukalah dengan mengkonsumsi kurma. Fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma, kalau tidak dapat kurma maka menggunakan air. Fa innal ma'a tahurun, karena sesungguhnya air itu adalah suci. Ya, dan mensucikan, tahur. Dalam riwayat yang lain Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru 'ala rutabatin qabla an yusalli. Nabi itu berbuka dengan memakan beberapa butir rutab, kurma basah sebelum salat. Fa in lam takun rutabatin fa 'ala tamarat. Kalau tidak ada kurma basah maka Nabi makan kurma kering, tamarat, tamar. Ya. Lalu dikatakan fa in lam takun hasahasawatin min ma. Tapi kalau tidak ada juga kurma, ya, maka beliau meneguk beberapa tegukan air alaihi salatu wassalam. Wa yaqulu, dan mengucapkan setelah berbuka itu, setelah minum, ia mengucapkan Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam bab saum, walaupun hadisnya dikatakan mursal dari Muaz ibn Zuhrah. Sesungguhnya beliau telah sampai kepadanya berita bahwa Nabi apabila berbuka mengucapkan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Lalu disebutkan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, disebutkan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila beliau berbuka beliau membaca zahaba az-zama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i. Ya, disebutkan di sini takhrijnya, nomor hadisnya dan lain sebagainya. Para ulama ketika ditanya tentang kedua hadis ini, ya, seperti Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau katakan sebelum minum bagusnya membaca bismillah. Setelah sebelum minum membaca bismillah. Setelah selesai minum membaca dzahaba az-zama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Setelahnya kalaupun mau ditambah Allahumma lakasumtu wa 'ala rizqika aftartu, itu tidak masalah. Ya Allahumma lakasumtu wa 'ala rizqika aftartu. Atau sebagian berpendapat bismillah Allahumma lakasumtu wa 'ala rizqika aftartu, setelah itu minum, setelah minum baru ditambah dzahaba az-zama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ya, artinya apa? Dzahaba az-zama'u, telah hilang rasa haus dahaga. Wa batallatil 'uruqu, telah basah urat-urat kerongkongan. Wa thabata al-ajru insyaallah, telah tetap pahalanya insyaallah. Adapun yang sebelumnya diartikan Allahumma lakasumtu, ya Allah, untukmu kami berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu kami berbuka. Itu terkait dengan doa berbuka. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yundabu kasratul judi. Saat berpuasa disunnahkan kita menambahkan atau memperbanyak kedermawanan, jadi banyak sedekah jud. Wasilatul rahim, menyambung silaturahmi. Wa kathrati tilawatil Qur'an, dan hendaknya kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi akan bertambah dermawan di bulan Ramadan saat beliau ditemui oleh Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. dan Jibril selama bulan Ramadan biasa mendatangi Nabi untuk mengajarkannya Al-Quran. Fala Rasulillah ajwadu bil khairi min rihil mursalah, dan Nabi itu adalah lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Dalam riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik, pernah ditanyakan, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal? Maka beliau berkata, sadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan suci Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Walianahu min afdalis syuhur, karena Ramadan adalah di antara bulan yang paling utama. Falhasanatu fihi afdalu minha fi ghairihi, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dalamnya adalah lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan di hari-hari yang lain. Faqad jaa'a an Salman radhiyallahu ta'ala an, telah datang riwayat dari Salman, sesungguhnya Rasulullah berkata di bulan suci Ramadan, man taqarraba fihi bi khislatin min khisalil khair, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kebaikan, kana kaman adda faridatan fima siwahu, maka seolah-olah dia telah melakukan kewajiban di bulan yang lain. Jadi pahala sunnah di bulan Ramadan seperti pahala ibadah yang wajib. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu, dan barang siapa yang melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan seolah-olah dia telah melakukannya sebanyak 70 kali di bulan yang lain. Ya, hadis ini disebutkan dalam kitab Kanzul Ummal, bab Saum, yaitu bab tentang pasal tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, hadisnya dhaif, tetapi hadis dhaif dalam Fadailul A'mal tentunya masih diterima kata para ulama. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, wal i'tikafu, disunnahkan pula kita beriktikaf siyama al-ashr al-awakhir, disunnahkan kita beriktikaf apalagi di 10 hari yang terakhir. Ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi, bahwa Nabi itu bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir, ya, yang tidak beliau seperti itu sungguh-sungguhnya di hari-hari yang lain. Artinya kalau sudah 10 hari terakhir itu beliau tingkatkan kesungguhannya dalam beribadah. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan, bahwa Rasulullah biasa beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Lalu dikatakan wa an yuftira sawam walau bima'in, dan hendaknya kita memberi berbuka orang yang berpuasa walaupun dengan air, ya. Dan ini pahalanya besar, memberikan berbuka orang yang berpuasa. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari Zaid ibn al-Khalid al-Juhani radhiyallahu taala an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a. Barang siapa yang memberi berbuka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Wa taqdimu ghuslil janabah 'alal fajr, dan disunnahkan juga menyegerakan mandi besar sebelum masuknya fajar. Jadi kalau di malam hari kondisinya junub, sebelum fajar hendaknya kita menyegerakan mandi besar. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dianjurkan ketika berpuasa, tarkul ghibati wal kadhibi wal fujuri wal fahsh, disunnahkan kita meninggalkan ghibah, menggunjing, membicarakan aib orang lain. Disunnahkan kita meninggalkan kebohongan, meninggalkan perbuatan dosa dan perbuatan keji. Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang dosa, perbuatan-perbuatan yang dosa, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak akan mempedulikan hamba tersebut walaupun dia tidak makan, tidak minum. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, masih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. "Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal." Maka apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan kalimat buruk ataupun melakukan perbuatan yang tercela. "Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul." Apabila ada seseorang yang mengganggunya, menyerangnya atau menghinanya, falyakul, hendaknya dia mengucapkan, inni sha'imun, saya sedang berpuasa. Lalu dikatakan di sini, meninggalkan syahwat, lalu meninggalkan berhijamah, begitupun meninggalkan fasdu. Nah, di Indonesia sudah mulai ini fasdu, ramai. Fasdu itu dikatakan di sini, akhdudam minal irq, mengambil darah dari urat. Ya, itu sudah banyak saya lihat di Indonesia mulai orang melakukan pengobatan dengan fasdu. Ya, itu sebaiknya ditinggalkan. Wa in syutim falyakul inni shaim. Kalau dihina hendaknya mengucapkan inni shaim, aku berpuasa. Wa tuhram al-qiblatu liman harakat syahwatuhu. Diharamkan mencium istri kalau bisa menggerakkan, kalau bisa sampai menggerakkan syahwatnya. Atau dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَعِ. Begitupun diharamkan segala sesuatu yang merupakan muqaddimah jima', minal mubasyarah, bercumbu, duna ha'ilin, tanpa ada pembatas, berpelukan, حَذَرًا مِنْ أَنْ يُفْسِدَ صَوْمَهُ, sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak rusak puasanya, lihtimal an yuharrik dhalika fihi syahwa, karena ada kemungkinan itu bisa menggerakkan syahwat, fayanzil, sehingga keluarlah air mani, fayufsidu saumahu, yang menyebabkan rusaknya puasa. Warubama hamalahu dhalika alal jima', bahkan bisa jadi itu bisa menyebabkan seseorang ingin bercampur badan, ya. Dan itu sangat dilarang dalam dalam Islam. Baik. Lalu dikatakan di sini, wa yuhramul wisal, diharamkan melakukan wisal. Apa itu yang dimaksud dengan wisal? Bi an la yatanawalu fil laili syai'an, di malam hari dia tidak makan apapun. Ya, jadi dia ketika berbuka puasa dia tidak makan atau minum apapun. Falau syariba ma'an, tetapi kalau seandainya dia minum air ketika berpuasa, walau jur'atan, walaupun hanya satu teguk, fala tahri, maka tidak diharamkan. Ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW melarang puasa wisol, puasa bersambung terus-menerus. Ya, tidak berbuka disambung dengan hari selanjutnya. Faqala lahu rajulun minal muslimin, maka ada seorang laki-laki berkata kepada Rasul, innaka tuwasil ya Rasulullah, engkau melakukan wisol. Maka Rasul menjawab, wa ayyukum misli, siapa di antara kalian yang kondisinya seperti kondisiku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskin, aku tertidur di waktu di mana Allah memberikanku makanan dan minuman. Falamma abau ayyantahu anil wisal, tatkala mereka tidak mau meninggalkan puasa wisal, wa salabihim yauman, Nabi berpuasa wisal bersama mereka satu hari. Summa yauman, kemudian ditambah lagi. Summa ra'ul hilal, kemudian dilihatlah hilal, maksudnya hilal Idul Fitri. Lalu dikatakan di sini, lau ta'akhkharal hilal lazidtukum, kalau terlambat hilal itu akan aku tambah lagi bisol.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini kembali kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, dua layanan telepon dan juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, di antaranya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita berdoa bertawassul melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini sudah sering kita bahas ya, bahwasanya ketika kita berdoa maka kita mulai dengan puji-pujian ya, dengan mengucapkan misalnya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, atau kalimat-kalimat yang lain yang bermakna pujian kepada Allah. Setelah itu barulah kita bersolawat kepada Nabi, ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai akhir. Barulah setelah itu kita meminta. Itu yang kita dapatkan dari dalil-dalil hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan mengatakan ya Rasulullah, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah alam bisawab, itu kita tidak dapatkan dilakukan oleh para ulama salaf ya. Kita tidak mendapatkannya, ada ulama salaf yang melakukan itu. Terlebih lagi kalau meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, misalnya agisna, tolong kami, itu jelas para ulama sepakat tidak boleh. Atau mengatakan ya Rasulullah, isfi isfini syifaan ajila, ya Rasulullah, berikanlah aku kesembuhan yang sempurna, itu pun jelas tidak boleh. Yang diperdebatkan hanyalah tawassul dalam pengertian dengan jah itu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi meminta kepada Nabi dengan alasan itu adalah tawassul, bukan. Itu adalah penyimpangan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa yang lebih menyimpang dibandingkan orang-orang yang meminta kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doa mereka? Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya memakai BPJS? Kalau sekarang di Indonesia BPJS sudah menjadi satu keharusan ya, negara memberikan fasilitas seperti itu, yaitu jaminan sosial berupa BPJS, ada yang berbayar, ada juga yang tidak berbayar ditanggung oleh pemerintah. Hanya saja yang dikritik oleh para ulama adalah bagi yang berbayar itu itu ada denda keterlambatan. Itu seharusnya dihilangkan. Kalau itu sifatnya iuran, tentunya harusnya tidak ada denda ya. Hanya saja mungkin kalau terlambat dihentikan kepesertaannya, harusnya begitu, bukan dikasih denda. Karena ini kan bukan akadnya, bukan akad-akad dan ini akadnya tabarru, sifatnya sukarela. Kita menyumbang, barangkali kita tidak pakai tapi dipakai untuk orang lain, lalu bagaimana diambil denda dari sesuatu yang mungkin tidak kita pakai atau mungkin saja kita pakai ya. Oleh karenanya ini sistem yang menurut saya bagus, hanya saja harus diperbaiki tadi kata para ulama, harus diperbaiki sistem denda. Tidak boleh harusnya ada denda ya. Dan dalam kondisi ideal seharusnya negara ya tidak mengambil pungutan apapun ya, kalau negaranya memiliki kemampuan finansial yang bagus, keuangan yang bagus, seharusnya memang tidak diminta iuran apapun. Tapi ya kondisi hari ini mungkin belum memungkinkan untuk hal tersebut, walaupun itu sudah menjadi satu keharusan. Semestinya itu yang dilakukan oleh negara, yaitu melayani, melindungi, menjaga rakyatnya. Allah alam bissawab. 5 menit sebelum azan baru siap sahur, apakah boleh? Boleh, silakan saja. Ya boleh, tidak masalah. Kalau engkau ingin menjadi istriku di surga kelak, maka jangan menikah lagi sepeninggalku. Karena seorang wanita di surga akan menjadi istri suami yang terakhir di dunia. Hadis riwayat Imam Baihaqi disahihkan Syekh Albani. Bagaimana dengan pria yang punya istri di dunia lebih dari 1, 2, 3? Ya bersama istrinya kelak di surga. Ya, dia bersama istrinya kelak di surga apabila mereka beriman semua kepada Allah, mereka orang-orang yang baik. Allah berfirman, "Allazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman, yang diikuti keimanan itu oleh anak keturunan mereka, maka Allah pertemukan lagi mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Adapun orang yang diberikan catatan dengan tangan kanannya akan mendapatkan hisab yang mudah dan dia kembali kepada keluarganya dalam kondisi berbahagia. Allah alam bissawab. Bagaimana kalau kita meminjamkan tetangga barang, tapi setelah lama selesai memakai barang tersebut tidak dikembalikan? Akhirnya kita tanya, sudah selesai belum? Dia bilang sudah. Lalu yang diserah mengembalikan barang tersebut anaknya, tidak ada ucapan terima kasih setelah kita periksa, barang ternyata rusak. Jadi kita ada perasaan menyesal dan tidak mau lagi meminjamkan barang tersebut. Apakah salah sikap kita seperti itu? Tidak salah, silahkan saja. Ya, harusnya orang yang meminjam, ya kalau sudah selesai segera dikembalikan. Ya, segera dikembalikan dan balas kebaikan dengan kebaikan, bukan dengan sesuatu yang merugikan. Ya, Allah alam bissawab. Saya punya saudara usia 67 tahun, bolehkah yang bersangkutan badal haji? Mohon baik. Ya kalau sudah tidak sanggup secara fisik, ya dia sanggup misalnya secara finansial, tapi fisiknya tidak mungkin lagi untuk bisa mengerjakan haji, silakan melakukan badal, tetapi dengan syarat yang membadalkan adalah orang yang sudah pernah haji. Allah alam bissawab. Bagaimana kita memahami hadis ini? Jika Allah menghendaki untuk mencabut nyawa seorang hamba di satu tempat, maka Allah jadikan hamba itu memiliki keperluan di tempat tersebut. Sederhana memahaminya. Saya baru baca hadis ini, Masya Allah ya. Sesungguhnya jika Allah menghendaki untuk mencabut nyawa seorang hamba di satu tempat, maka Allah jadikan hamba itu memiliki keperluan di tempat tersebut. Saya rasa maknanya jelas. Ya kalau kita ditakdirkan meninggal di satu kota, maka akan Allah jadikan kita punya keperluan datang ke kota itu. Karena kalau nggak ada keperluan, kita nggak akan datang. Ini hadis jelas menurut saya maknanya. Ya, di Quran dikatakan, وَلَا تَدْرِ نَفْسُمْ بِأَيِّ أَرْدٍ تَمُوتْ. Tidak ada satu orang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang kita lakukan saat kita kesiangan bangun subuh, saat itu sudah melewati suruk sekitar 5 menit, sementara ada yang mengatakan haram hukumnya sholat pada saat matahari terbit. Dikecualikan sholat yang sifatnya qadha, itu boleh langsung dikerjakan. Berdasarkan hadis Nabi, man nama anis sholah fali sholliha idha zakaraha au idha staiqaza. Barang siapa yang tertidur sehingga dia belum sempat mengerjakan sholat, kerjakanlah saat dia bangun dari tidur. Jadi kapanpun kita bangun dari tidur, mau setelah subuh, mau setelah asar, mau menjelang terbit, mau menjelang tenggelam, langsung kerjakan sholat. Allah alam bissawab. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau nanya nih Ustaz. Begini Ustaz, katanya kan untuk mendapatkan cahaya di waktu kita melewati surat al-mustaqim itu ada amalan khusus. Mendapatkan apa Ibu? Kalau kita nanti di akhirat nanti itu, kalau ingin mendapatkan cahaya untuk melewati surat al-mustaqim, katanya ada amalan khusus, misalnya seperti laki-laki harus pergi sunat sholat ke masjid subuh. Bagaimana kalau untuk seorang wanita yang tidak diwajibkan ke masjid gitu? Apakah ada amalan khusus untuk seorang wanita? Baik, itu saja. Sholat di rumah. Terus yang kedua gini Ustaz, kan katanya kalau kita sholat maghrib terus dari setelah sholat maghrib sampai menunggu sholat isya gitu, ya kan ada mendapat pahala yang besar gitu ya kalau kita berzikir atas sampai menunggu gitu. Terus bagaimana kalau kita dalam keadaan berpuasa, kita berbuka puasa kan sebutnya kan minum. Terus paling sedikit waktu dah mau isya baru kita selesai makan minum. Apakah ada dapat pahala seperti yang tadi itu gitu, yang sebelum sholat. Baik. Ya begitu Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik. Baik, yang pertama terkait dengan apa amalan yang bisa dilakukan agar nanti dimudahkan perjalanan. Sebenarnya beramal ibadah secara umum, ibu, itu akan memudahkan langkah kita di sirat jembatan. Ya, ada memang amalan yang dilakukan oleh laki-laki seperti sholat berjamaah. Ada amalan yang dilakukan oleh wanita, yaitu sholat sendiri di rumah. Itu masing-masing sudah ada ketentuan. Saya sering mengatakan bahwa kalau ada dua orang wanita, si A dan si B. Si A sholat di masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Si B sholat di rumah, di kamarnya yang paling tersembunyi. Maka walaupun si A sholat jamaah, tapi tetap saja pahala si B yang perempuan itu lebih besar. Karena Nabi berkata, jangan larang para wanita ke masjid, tapi rumah mereka lebih utama. Ya, jangan larang para wanita ke masjid, tapi kasih tahu bahwa rumah mereka itu lebih utama. Oleh karenanya, jangan kita risau dengan dengan pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang sholat di masjid. Karena bagi wanita, sholatnya di rumah adalah jauh lebih utama. Yaitu Nabi yang bersabda begitu, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Ya, jangan kalian larang para wanita mendatangi masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Hanya saja rumah mereka itu adalah lebih utama bagi mereka. Adapun yang kedua, ya itu pun sama, mirip-mirip dengan jawaban yang pertama, bahwa ya kalau memang kita lagi sahu, lagi buka puasa, kita tidak bisa menunggu antara maghrib dengan isya, ya sudah, berarti ada pahala lain yang kita dapatkan. Pahala makan sahur, pahala berpuasa, dan lain sebagainya. Artinya tidaklah kita kehilangan satu amal, tapi kita mendapatkan amal yang lain. Ada nanti sholat tarawih, ada yang nanti sholat witir, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ya kalau kita sempat kita lakukan. Kalau tidak sempat, nggak ada masalah kita tinggalkan, dan kita mencari amal-amal yang lain yang mendatangkan pahala yang besar. Allah alam bisa. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu. Di lingkungan saya kan masih istilahnya tahlilan, terus yasinan malam Jumat. Kalau kami kan sudah tahu itu tidak ada contohnya dari Rasul. Kemudian kami sekeluarga tidak ikut, tapi orang-orang itu malam masyarakat itu saya teh gimana kayak mengucilkan gitu. Baik. Terus gimana sikap saya? Harusnya saya itu harus bagaimana? Apa harus ikut untuk menjaga omongan mereka, atau tetap saya berpegang teguh kepada keyakinan saya gitu? Baik. Katanya bid'ah itu bukan hukum gitu, ada yang bilang begitu Ustaznya. Bid'ah itu bukan hukum kayak wajib haram begitu. Bagaimana Ustaz saya menyikapi itu? Baik, Ibu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah memberkahi ibu dan keluarga. Bid'ah itu bukan hukum. Ya, bid'ah ya ada hukumnya. Satu perbuatan ada hukumnya. Jangankan bid'ah, makan minum ada hukumnya, mubah misalnya. Kan bekerja ada hukumnya. Sholat ada hukumnya. Minum khamr ada hukumnya, semua ada hukumnya. Bagaimana dikatakan bid'ah itu enggak ada hukumnya? Lalu apa arti sabda Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar? Apa arti dari hadis itu? Kalau bid'ah tidak ada hukumnya, kalau tidak ada hukumnya apa maksudnya? Apakah dia tidak diberikan hukum yang lima? Kalau kita bicara agama kan hukum namanya hukum taklifi itu lima: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tidak disifati dengan salah satu dari lima. Kalau kita katakan wajib, artinya Allah mewajibkan kita melakukan bid'ah. Kalau kita katakan sunnah, Nabi mensunnahkan kita melakukan bid'ah. Berarti ini tidak mungkin yang dua, yang mungkin tiga lagi tuh. Haram ataukah makruh ataukah mubah. Yang mubah itu ya antara mengerjakan dan meninggalkan sama. Berarti tinggal dua kemungkinannya, antara haram dengan makruh. Apa definisi haram? Ya sesuatu yang dilarang, yang mana mengerjakannya mendapatkan ancaman. Tinggal dilihat kebid'ahan ada ancamannya atau tidak. Kita dapatkan riwayat diancam dengan misalnya kesesatan atau neraka, itu menunjukkan haram, ya. Dan terlepas apa namanya, kita tidak berbicara tentang apa saja bentuk-bentuknya misalnya, ya. Seandainya ibu sudah meyakini satu hal, itu tidak ada contohnya dari Nabi, berdasarkan penjelasan orang yang terpercaya, yang mendatangkan dalil, argumentasi, penjelasan, makanya sudah ibu istiqomah, ya. Mudah-mudahan beriring waktu, perbaiki akhlak kita, ya, perbaiki sikap kita kepada mereka, dalam perkara-perkara yang mudah kita bergaul dengan mereka, dalam perkara-perkara yang ma'ruf kita bergaul dengan mereka, lama-kelamaan ya insya Allah mereka akan paham, ya, akan menghargai, akan menghormati keyakinan kita. Ya itu yang banyak terjadi, yang kita saksikan. Bersabar sehari, dua hari, sepekan, dua pekan, tiga pekan, sebulan. Mudah-mudahan seiring dengan akhlak kita yang semakin bagus, ya, sikap kita kepada mereka dalam perkara yang mubah pun semakin bagus. Maka mudah-mudahan itu akan menjadikan mereka menghargai keyakinan kita. Allah alam islam. Apakah boleh kita tayamum selain dengan debu atau tanah saat tidak ada air? Yang saya tahu ya hanya pakai tanah debu, ya. Tidak tahu ada cara yang lain atau tidak tahu saya ada media yang lain selain dengan tanah. Apakah alat musik yang dibolehkan dalam Islam? Ini pun saya tidak tahu. Yang saya tahu ya Rasul berkata bahwa akan ada di antara umatku yang menghalalkan apa kemaluan, sutra, khamr dan alat-alat musik. Ya kecuali dalam peperangan kata para ulama ada gendang, dalam peperangan yang ditabuh atau dalam walimah pernikahan ada yang menyanyi, ya itu diperbolehkan. Allah alam bissawab. Apa pengertian melamar dan meminang? Itu bahasa Indonesia ya, bahasa Arabnya mengkhitbah. Ya, bahasa Arabnya mengkhitbah melamar. Ya sama saja, melamar dan meminang saya rasa sinonim ya. Ada orang di kampung saya, dia masih sehat, kuat menjelang lebaran, dia datang ke rumah minta zakat. Apakah zakat kita diberikan kepadanya? Kemarin sudah kita bahas ya, terkait dengan zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang sehat, kuat badannya, dia bisa bekerja. Itu kita sudah bahas kemarin. Ya bahwa orang yang kuat, orang yang sehat, ya, yang bisa bekerja itu tidak boleh menerima zakat. Ya, itu sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah, la tahillu sadaqatun li ghaniyin, tidak halal sedekah untuk orang kaya, wala li dzi mirratin sawiyin, dan bagi orang yang kuat dan mampu untuk bekerja. Allah alam bissawab. Boleh tak zakat diberikan pada kerabat yang masih kuliah yang bapaknya sudah meninggal? Allah alam bissawab. Kalau kita tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada dia, silahkan. Ya kalau memang dia kita kategorikan misalnya orang yang kurang mampu, ya maka tidak masalah. Allah alam bissawab. Tapi kalau memang setelah bapaknya wafat kita yang memberikan nafkahnya, tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Allah alam bissawab. Baik. Sepertinya sudah habis ya pertanyaan kita di pagi hari ini. Kalau ada salah satu keluarga meninggal, bagi keluarga yang ditinggal menyediakan uang amplop untuk dibagikan kepada ingin yang menyolatkan mayit, diantar ke rumah. Itu tidak ada, ya itu tidak ada. Jangan dilakukan yang seperti itu. Ya, kalau menurut saya tidak bisa. Ya, orang yang wafat itu dibantu, bukan mereka membantu. Orang yang wafat itu keluarganya diberikan hadiah, sedekah, bukan malah repot menyiapkan sekian puluh ratus amplop untuk diberikan kepada orang-orang yang sholat. Itu tradisi di kita dan itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.